Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ayol ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam pelajaran kita Fathul Jalal wal Ikram bi Syarhi Buluhil Maram lil 'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tepatnya yang kita baca adalah Kitabul Jami', dan kita insyaallah ta'ala pada malam hari ini akan membaca hadis yang 1434, ini tentang ghibah dan larangan yang keras dari hibah. Ini tentang hibah dan larangan yang keras terhadap ghibah. Naam. Al-ghibatu wa taghlidun nahyi 'anha. Ghibah dan larangan yang keras dari ghibah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيهما فقد بهته. أخرجه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apakah itu ghibah? Mereka, para sahabat, mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu sebut saudaramu dengan perkara yang dia benci. Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu sebut saudaramu dengan perkara yang dia benci. Ini ghibah. Qala afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Kemudian dia mengatakan, yakni sahabat, bagaimana pendapat Anda jika yang aku katakan itu memang ada pada saudaraku? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad ihtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Jika yang kamu katakan ada padanya, maka sungguh kamu telah menghibahinya. Jika yang kamu katakan tidak ada padanya, maka sungguh kamu telah memfitnahnya. Ini berdusta. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kita lihat penjelasan dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Atadruna ay ata'lamuna. Atadruna yaitu apakah kalian tahu, ata'lamun, apakah kalian tahu? Wal istifham huna istifham isti'lam. Istifham, yani hamzah istifham di sini adalah istifham mencari tahu. Yani yas'aluhum, yani menanyai mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, hum as-sahabah. Lakin al-murad bihi, akan tetapi maksud dari istifham ini, an yantabihu, agar mereka perhatian. Ya. Agar mereka perhatian. Ata'alamun, atadrun, atadrun. Apakah kalian tahu? Ini maksudnya, agar mereka perhatian. Wa illa fa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lam annahu la ilma lahum bi mithli hadhihi al-umur asy-syar'iyyah aw ya'lam annahum ya'lamunaha lakin arada at-taqrir. Sebaliknya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu annahu la ilma lahum, kalau mereka sahabat tidak tahu. Ya. Rasulullah tahu kalau sahabat itu sebenarnya tidak tahu. Tapi Rasulullah mengatakan, ata'lamun, atadrun, apakah kalian tahu? Rasulullah tahu kalau mereka tidak tahu. Ya. La ilma lahum. Bimithli hadhil umur asy-syar'iyyah. Tidak tahu dengan perkara syar'iyyah yang seperti ini. Atau Rasulullah SAW tahu kalau mereka para sahabat tahu, ya, akan tetapi yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penetapan. Ya. Ingin menetapkan. Nah. Jadi ada dua kemungkinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat. Di sini istifham, istifham, isti'lam. Ya. Maksudnya apa tadi? Yang diinginkan adalah agar mereka perhatian. Rasulullah tahu kalau mereka tidak mengetahui perkara yang seperti ini dari perkara syar'iyah, atau Rasulullah yang kedua, atau Rasulullah mengetahui kalau mereka mengetahui. Ya. Tetapi yang diinginkan oleh Rasulullah adalah apa? Takrir. Mal ghibah. Atadruna mal ghibah. Apakah ghibah itu? Al-ghibatu fi'latun. Ghibah ini ala wazni fi'lah, wazannya ghibah adalah fi'lah. Minal ghiyab, minal ghiyab, walaysat kama yantiquhu ba'dun nas, bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang al-ghaibah bil fathi. Jadi sebagian orang mengatakan ghaibah bil fathi, bukan ghibah. Ini sebagian orang membacanya ghaibah. Hadza lahnun mukhillun lil ma'na, kata beliau rahimahullah, kalau dibaca dengan fathah ghaibah, ini salah. Salah yang merusak makna, artinya salah jali, ya. Salah jali, salah yang jelas, salah yang besar, ya. Karena sampai merusak makna, membaca bacaannya salah, kemudian merusak makna, ini namanya salah jali, ya. Tapi kalau membaca tapi na'am belum merusak makna, ya, bacaannya salah tapi belum merusak makna, maka ini salah khafi, ya, karena belum merusak makna. Tapi kalau sampai merusak makna, ini salah jali. Ya. Lahnun mukhillun lil makna, kesalahan yang merusak makna. Wal muradul ghibah yakni al fi'lah min al ghiyab wa hiya al hay'ah, yakni dengan wazan fi'lah, ghibah fi'lah dari ghiyab, wa hiya al hay'ah yakni keadaan, hay'ah keadaan. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, mereka mengatakan, ini para sahabat, ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal ghibah, apakah hibah itu, para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Seharusnya seperti ini ya, bagi kita ketika ditanya tentang suatu perkara, kalau tidak tahu kita jawab Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau dalam perkara syar'iyyah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau dalam perkara al-qadariyah, maka kita mengatakan Allahu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu kamu sebut saudaramu dengan perkara yang dia benci. Dikruka akhaka bima yakrah. Hadhihi kalimatun jami'atun mani'ah. Ini adalah kalimat yang singkat, padat, berisi, ya. Singkat, padat, berisi. Jami'ah, mani'ah. Kata-katanya ringkas, tapi berisi, bisa mencakup, ya, mencakup semua. Yaqulu as-sahabah, sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya'ni a'lamu minna, yani Allah dan Rasulnya yang lebih tahu daripada kami. Wahadal wajib ala kulli man la ya'lam. Ini wajib bagi setiap orang yang tidak tahu. Ayyakul, untuk mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ketika antum ditanya tentang sesuatu, tidak tahu jawabnya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Wahuna iskal. Di sini ada iskal. Ya. Ada perkara yang rancu. Fi qalillahi fi qawlihi Allahu wa rasuluhu. Naam, iskal fi qawlihi Allahu wa rasuluhu. Di sini ada perkara yang rancu dalam perkataan Allahu wa rasuluhu. Ma'a anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lirrajul alladhi qala ma syaa Allah wa syi'ta. Qala aj'altani lillahi niddan. Di sini ada iskal, ada perkara yang rancu, ya. Dalam perkataannya, perkataan siapa? As-sahabah ketika ditanya mal ghibah, apakah itu hibah? Sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam bilwawi. Ini mengatakannya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu bilwaw. Padahal sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seseorang yang dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ada seorang yang berkata kepada Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Ya, dengan wawu. Ketika begitu Rasulullah mengatakan apa? Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu menjadikan aku tandingan bagi Allah? Ya. Karena di situ Masya Allah wa syi'ta. Berarti di situ kehendak makhluk disamakan dengan kehendak apa? Allah. Ya. Masya Allah wa syi'ta. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aja'altani lillahi niddan. Apakah kau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Haitsu ata bil waw. Ini datang mendatangkan kalimat dengan wawu. Ya. Mendatangkan kalimat dengan wawu. Fal jawab ayu qal. Maka jawabannya ya. Ayu qal untuk dikatakan al umurul qadariyah la budda an ta'ti bima yadullu ala tartib wal umurus syar'iyyah la tahtaj ila an ta'ti bima yadullu ala tartib. Perkara qadariyah, yakni perkara tentang takdir, ya, apa yang Allah takdirkan dari apa yang terjadi di alam ini, ya. Al-umurul qadariyah la budda an ta'ti bima yadullu ala tartib. Ini harus kamu mendatangkannya dengan apa? Yang menunjukkan atas tartib, yakni berurutan. Ya. Berurutan. Yakni kehendak Allah yang benar seharusnya apa? Kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Masya Allah, thumma syi'ta. Ya. Kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Ini dalam perkara apa? Qadariyah, takdir. Harus dengan tertib. Adapun kalau dengan wawu itu, maknanya bersamaan, bukan tertib. Kalau dengan wawu itu maknanya berarti bersamaan. Ini dalam perkara apa? Qadariyah. Harus dengan tertib, berurutan. Ya. Kalau dengan kata-kata thumma itu kan berurutan. Ya. Masya Allah, thumma syi'ta. Apa yang Allah kehendaki, kemudian kehendakmu. Ini kan berurutan. Nah. Dalam perkara qadariyah seperti itu. Wal umuru syar'iyyah la tahtaj ila an ta'ti bima yadullu ala tartib. Dan perkara syar'iyyah, perkara syariat, ya. La tahtaj ila an ta'ti bima yadullu ala tartib. Tidak membutuhkan untuk kamu mendatangkannya dengan yang menunjukkan tartib. Berurutan, enggak perlu, ya. Jadi kalau misalnya kamu ditanya tentang perkara takdir, ya, bahwasanya akan terjadi seperti ini, seperti ini. Nah, kita menjawabnya Allahu a'lam. Ya. Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Karena kalau perkara takdir Rasulullah tidak tahu. Kalau perkara yang terjadi di alam itu Rasulullah tidak tahu, kecuali yang Allah kasih tahu, ya, kepada beliau. Tapi kalau perkara syariat, ya, misalnya ditanya hukum menyembelih kurban, antum tidak tahu jawabnya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui, ya, hukumnya sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada beliau dari perkara syariat. Naam. Kalau dalam perkara takdir, maka membutuhkan apa? Tertib. Ini seperti di sini contohnya apa? Masya Allah, thumma syi'ta. Naam. Masya Allah, thumma syi'ta. Apa yang Allah kehendaki, kemudian kamu kehendaki. Adapun dalam perkara syariat, maka tidak membutuhkan apa? Tertib. Ya. Lianna ma syara'ahu Rasul fahuwa ma syara'ahu Allah. Karena apa yang Rasul syariatkan, maka itu adalah apa yang Allah syariatkan. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Walihada qala ta'ala fil itsbati syar'i. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam penetapan syariat, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Surat At-Taubah ayat 59. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Dan seandainya mereka ridha dengan apa yang Allah dan Rasulnya bawa kepada mereka. Ya. Dari perkara syariat. Ya. Di sini kata-katanya apa? Ma atahumullahu wa rasuluh. Ya. Dengan apa? Dengan kata-kata wa rasuluh bil wawi. Wawi itu menunjukkan bersamaan, ya. Bukan tartib. Ma atahumullahu wa rasuluh. Seandainya mereka ridha apa yang Allah dan Rasulnya bawa. Ya. Hada itsbatun syar'iyyun la ba'sa. Lakin amrun kauni la yumkin an yushrikallaha ma ghairihi bil wawi. Ini adalah penetapan syar'i, tidak mengapa. Akan tetapi perkara kauni, ya, perkara alam, takdir, la yumkin an yushrikallah ma ghairihi bil wawi, tidak mungkin diserikatkan, dibersamakan antara Allah dengan yang lainnya dengan wawu, enggak mungkin. Mithal masyaallah wa syi'ta, ya, apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki, ini enggak boleh. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Aja'altani lillahi niddan, apakah kau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Kalau mau mengatakan masya Allah thumma syi'ta, ya, apa yang Allah kehendaki kemudian kamu kehendaki, itu baru boleh. Karena pakai apa? Lafaz dengan kata thumma, ya, thumma maknanya tertib, berurutan. Jadi kehendak kita ini itu terjadi setelah Allah berkehendak. Nah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Allah berkehendak. Wa qawluhu, dan perkataannya Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. A'lam hal hiya ismu tafdil atau ismu fa'il? A'lam, apakah a'lam ini isim tafdil atau isim fa'il? Kalau isim tafdil itu berarti maknanya lebih, ya, lebih berilmu. Ataukah dia isim fa'il? A'lam. Isim fa'il berarti maknanya a'lamu, aku tahu, ya. Kan begitu. Di sini maknanya, na'am. Di sini apakah a'lam itu isim tafdil atau isim fa'il? Kata beliau rahimahullah, ismu tafdil. Allah wa rasuluhu a'lam. A'lam ini kata beliau rahimahullah adalah isim tafdil. Isim tafdil berarti kalau diartikan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kan begitu. Wa hal hiya ala babiha aw bi makna alim. Apakah dia pada babnya, babiha, babnya, aw bi makna alim atau maknanya alim, mengetahui. Naqulu, kami katakan, kata beliau rahimahullah, hiya ala babiha, yakni dia pada babnya. Wal ajabu anna ba'dhal ulama, yang mengherankan sesungguhnya sebagian ulama, afallahu anna wa anhum, semoga Allah mengampuni kita dan mereka, yufassiruna a'lam al-mudhaf ila Allah bi'alim. Mereka menafsirkan a'lam yang itu mudhaf kepada Allah dengan alim, ya. Yufassiruna a'lamul mudhaf ila Allah bi'alim. Mereka menafsirkan a'lam yang mudhaf kepada Allah dengan alim. Naam. Fayaquluna fi qawlihi ta'ala, maka mereka mengatakan dalam firman Allah Ta'ala, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui, ya, di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Yaqulun, maknaha, mereka mengatakan, yakni sebagian ulama, kata beliau rahimahullah, maknaha Allah alimun haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu di mana dia menjadikan tugas kerasulan. Qalu, mereka mengatakan, li'alla yakuna bainal khaliqi wal makhluq mufadalah. Mereka mengatakan, ini sebagian ulama, agar tidak ada antara khaliq, pencipta, yani Allah, wal makhluq, dan makhluq, mufadalah, perbedaan. Yani kata mereka, agar tidak ada perbedaan antara khaliq dan makhluk, antara pencipta dengan makhluk. Sehingga mereka apa? Mengartikan, memaknakan Allahu alimun haitsu yaj'alu risalatah. Allah mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Naam. Fanaqul, maka jawaban beliau la'allama rahimahullah Ibn Uthaymin rahimahullah, idza qulta Allahu alimun sara bainahu wa bainal makhluq musawa. Kalau kamu mengatakan Allah mengetahui, idza qulta Allahu alimun, jika kamu mengatakan Allah mengetahui, sara bainahu wa bainal makhluq musawa, maka antara Allah dan makhluk itu sama, ya, nggak ada perbedaan berarti. Walau qulta, seandainya kau mengatakan Allahu a'lamu sara bainahuma mufaddalah. Jika kamu mengatakan Allah lebih tahu, maka antara Allah dan makhluk ada perbedaan. Karena Allah lebih tahu, kalau makhluk hanya tahu saja. Allah maha mengetahui, kalau kita tidak mengetahui. Nah, ayyuhuma aula, maka kata beliau rahimahullah, mana yang lebih utama maknanya? La syakka anna a'lamu aula. Tidak diragukan lagi, tentunya a'lam itu lebih utama. Ya. Maknanya Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana dia akan menempatkan kerasulan. Jadi maknanya a'lam ini lebih utama. Nah, Allah maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu di mana dia akan menempatkan kerasulan. Tentunya ini makna yang lebih utama. Makanya beliau di sini rahimahullah mengatakan afallahu anna wa anhum. Ya. Semoga Allah mengampuni kita dan mereka. Sebagian ulama yang menafsirkan maknanya apa? Allah mengetahui di mana dia menjadikan tugas kerasulan. Nah. Tetapi yang benar, yang lebih utama maknanya apa? Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui, ya, di mana dia akan menempatkan tugas kerasulan. Naam. Fandur ila man hakkamal aqla wa raja'a ilayhi fi babis sifat kaifa yanghamisu fi ma qarrana. Lihatlah kepada siapa yang berhukum kepada akal, ya. Jadi ada apa-apa dikembalikan kepada akal. Masuk akal, oh benar. Kalau tidak masuk akal, tidak benar. Ya. Dan kembali kepada akal, ada permasalahan apa? Kembalinya ke akal. Naam, fi babis sifat, dalam bab-bab sifat. Kaifa yanghamisu? Bagaimana mereka akan tenggelam, ya. Terjerumus, kemudian sesat jadinya. Sebagaimana yang telah disebutkan, ya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan, pernah disinggung ya dalam pelajaran sebelumnya. Naam. Dari mereka-mereka yang sesat, ya. Karena tidak mengembalikan kepada kitab, tidak mengembalikan kepada dalil, ya. Sehingga mereka bisa sesat. Naam, adapun ahlu sunnah, mereka adalah orang-orang yang selamat karena mereka selalu mengembalikan kepada dalil, ya, kepada nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Fayuqalu Allahu wa rasuluhu a'lam 'ala babiha annaha ismu tafdhil. Jadi maka dikatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu pada babnya, annaha ismu tafdhil, yang mana ini adalah isim tafdhil, ini a'lam, lebih tahu. Naam, a'lam isim tafdhil. Qala dhikruka akhaka bima yakrah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghibah itu adalah dhikruka akhaka bima yakrah. Kamu sebut saudaramu dengan perkara yang dia benci. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yamilu fi kalimatihi al-jami'ah ila al-ikhtisar. Rasul sallallahu alaihi wasallam condong pada kalimatnya, na'am, itu jami'ah, mencakup, ila al-ikhtisar, kepada apa? Kepada ringkas, ya. Ini apa? Dzikruka akhaka hadhihi mukhtasarah. Yani kamu menyebutkan saudaramu, ya, kamu sebut saudaramu, naam. Bima yakrah, dengan apa yang kamu benci. Hadihi mukhtasarah, ini ringkas. Ya. Wa asluha hiya dzikruka akhak, lianna dzikra hadihi khabar li mubtada mahdhuf. Ya. Asalnya, yakni pada dzikruka akhak, dikarenakan ini adalah khabar untuk mubtada yang mahdhuf. Ini pembahasannya tentunya di pelajaran tersendiri dari pelajaran nahwu, ya. Lakinn ar-rasul sallallahu alaihi wasallam abbara biha mura'atun lil-ikhtisar. Dzikruka akhaka bima yakrah. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibarahkan dengannya itu menjaga lil-ikhtisar. Jadi menjaga agar ringkas, ya. Dikruka akhaka bima yakrah, yakni kamu sebut saudaramu dengan perkara yang dia benci. Wahuna nas'al an qawlihi akhaka, di sini kita tanya tentang perkataannya akhaka. Malladhi ja'alaha bil alif, apa yang menjadikannya dengan alif, yakni akhaka, kok enggak akhuka tapi akhaka, ya. Nah, kenapa dengan alif? Ahiya 'ala al-lughatil ma'rufah, apakah dia sesuai dengan bahasa yang ma'ruf, allati talzimul asmal khamsah, yang lazim asmal khamsah dengan alif mutlaqan, secara mutlaq, am bisabab, atau dengan sebab. Akhaka maf'ul bih lil masdar dzikrun, ya. Akhaka, yani dzikruka akhaka, akhaka itu adalah maf'ul bih untuk masdar dzikrun, ya. Fal masdar huna mudhaf, masdar di sini adalah mudhaf. Dzikruka, dzikru itu mudhaf, ka-nya mudhaf ilaih. Lil fa'ili, ya, ka, anta, kamu, ini fa'il. Wa akhaka maf'ulun bih, dan akhaka ini maf'ul bih, gitu. Ini kalau dibahas secara nahwunya begitu, i'rabnya. Wayadulluka lihada annaka law qulta hiya an tadhkura akhaka tamsibuha, dan ini menunjukkan, wayadulluka lihada, dan menunjukkanmu atas hal ini, annaka law qulta, seandainya kau mengatakan, hiya an tadhkura akhaka tamsibuha, yaitu jika an tadhkura, ya, akhaka tamsibuha, kata-katanya antadkura akhaka tansibuha, engkau menyebutkan saudaramu, di sini kan nasab jadinya tansibuha, menasabkannya antadkura akhaka, jadinya nasab akhaka. Taqulu, kau katakan, darbuka zaidan ta'dibun lahu, darbuka zaidan ta'dibun lahu, yaitu pukulanmu kepada Zaid itu pendidikan untuknya. Ya. Jadi kamu memukul Zaid itu sebagai pendidikan. Dorbuka Zaidan ta'dibun lahu. Ya. Kok di sini Zaidan, ya kan? Dorbuka Zaidan ta'dibun lahu. Zaidan malladzi nasabaha? Yang menasabkan kata Zaid apa? Naam. Dorf adalah dorf masdar mudhaf lil fa'il, dharf masdar mudhaf lil fa'il adalah masdar yang disandarkan kepada fa'il, darbuka, ya. Darbu ini mudhaf, ka mudhaf ilaih, yani yang menasabkan. Naam. Wad dalil, dalilnya apa? Annaka taqul, yani engkau mengatakan antadriba zaidan, antadriba zaidan ta'diban lahu, yani agar kamu memukul Zaid pendidikan sebagai pendidikan untuknya, ya. Jadi antadriba zaidan, pukulanmu kepada Zaid itu sebagai pendidikan untuknya, ya. Naam. Dzikruka akhaka wa huwa al-muslim bima yakrah. Naam. Kamu sebut saudaramu dengan perkara yang dia benci. Akhaka maksudnya siapa? Saudaramu maksudnya siapa? Al-muslim, saudara semuslim. Saudara semuslim. Saudara yang beragama Islam, saudara kita muslim. Bima yakrah, dengan apa yang dia benci. Bima ay billadhi yakrahu. Yakrahuhu. Bima dengan apa? Bima yani billadhi yakrahu. Yakrahuhu. Jadi dengan apa yang dia benci. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Bima yani billadhi yakrahuhu, ya. Billadhi yakrahuhu, dengan apa yang dia benci. Min khilqatin, dari bentuk badan, ya, au khuluqin, atau akhlak, au amalin, atau amalan, ya. Kamu menyebutkan saudaramu dengan perkara yang dia benci, ini saudaramu seiman, saudaramu semuslim, dengan apa yang dia benci, dari bentuk badannya atau akhlaknya atau amalannya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.